Oh. Bimbingan Kerajaan Madura, Sama Negeri Selamayut, Kabupaten Gerobogan, Nusantara di Tostad Iwani. Amaril Sarangan Galen, Video Shooting, Transfer Vigini, Aku, Seluler, Aku, Seluler.